kita lanjutkan terakhir tadi apa? Sudah kita bahas tentang dua macam apa? La, ada yang artinya tidak, ada yang artinya apa? Jangan. Kalau yang artinya tidak disebut la apa? Nafi. La nafi. Itu artinya apa? Tidak. Ya. Kemudian kalau yang artinya jangan namanya la apa? Nahi ya. La tusyrik itu la apa? Nahi. La taqdub la nahi. Lanjutkan berikutnya anwa'ul lam, macam-macam huruf lam ya. Huruf apa? Lam. Kalau tadi yang dibahas apa? La. Lam alif ya. Sekarang yang dibahas apa? Lam. Huruf lam, li. Nah, di dalam bahasa Arab dari keterangan-keterangan yang sudah disampaikan ya, yang di awal-awal sudah kita jelaskan, ada lam termasuk huruf jar. Sudah kan? Ya. Yang pertama ada huruf lam yang dia adalah huruf apa? Jar. Seperti lillahi, artinya milik atau untuk Allah. Nah, li di situ adalah huruf jar ya, sehingga sesudahnya dibaca apa? Kasroh. Lillahi ya. Tidak pernah kok kita dengar lillahu atau lillah karena li adalah huruf jar. Namanya huruf jar, sesudahnya pasti kasroh dan pasti isim ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca ya. Insyaallah. Li sholati. Nah, li di situ huruf apa? Jar. Makanya sesudahnya di kasroh. Lin nabi. Ya, li di situ juga huruf jar. Paham ya? Jadi li yang seperti itu adalah huruf jar. Kemudian yang kedua ada juga lam ya, li tapi adalah lamu kai. Ini juga sudah kita pelajari. Dia adalah termasuk alat apa? Penasob. Alat apa? Penasob yang menyebabkan menjadi mansub. Berarti sesudahnya isim atau fi'il? Fi'il ya. Fi'il apa? Mudhari. Terus bagaimana? Mansub. Apa? Mansub. Karena lamukai adalah alat penasob. Contoh li akro'a. Asalnya akro'u. Nah, kemasukan li jadi mansub. Nah, lam di sini namanya lamu kai, supaya saya membaca. Liyastariha, supaya dia apa? Beristirahat. Aslinya yastarihu. Kemasukan li jadi liyastariha. Nah, li di sini adalah lamu kai ya, artinya supaya. Litafhama, asalnya tafhamu, karena kemasukan li lamu kai jadi litafhama, supaya kamu paham ya. Sudah kita pelajari juga. Kemudian yang ketiga lamul juhud, ini juga sudah kita pelajari, yaitu dalam apa? Alat-alat penasob. Alat-alat apa? Penasob. Lam juhud, lam pengingkaran. Makuntu li afhama, saya sama sekali tidak paham. Saya sama sekali tidak paham. Li di situ disebut lamul juhud ya, karena kalimatnya adalah kalimat negatif, bermakna mengingkari ya. Bermakna apa? Mengingkari. Sama sekali saya tidak paham. Makuntu li af hamad ya, menjadi apa? Dibaca man sub ya, sudah juga kita pelajari. Kemudian yang keempat lamul amr. Nah, itu juga sudah dipelajari, itu adalah alat penjazm, artinya hendaklah ya. Liyadkhul, hendaknya dia apa? Masuk. Jadi menyebabkan jadi jazm, jadi sukun. Liyakhruj, hendaknya dia apa? Keluar. Ini juga jadi jazm. Liyarji, hendaknya dia apa? Kembali. Ini juga jazm. Paham ya? Nah, lam amr. Nah, lam amr ini gunanya untuk memerintah. Siapa yang diperintah? Orang ke berapa? Orang ketiga. Lihat kul, hendaknya dia masuk. Lihat ruj, hendaknya dia keluar. Lihat ji, hendaknya siapa? Dia kembali. Jadi untuk memerintahkan orang berapa? Ketiga. Nah, orang ketiga itu kalau diperintah ya tidak bisa pakai fi'il amar. Fi'il amar cuma untuk orang berapa? Kedua. Jadi orang ketiga gimana memerintahnya? Dengan lam amar ya. Dan lam amar itu faedahnya sama dengan apa? Amar. Maksudnya apa? Kalau amar menunjukkan apa? Perintah. Ya kan? Kalau lam amar juga memberikan makna apa? Perintah. Karena ada kaidah kan? Al aslu fil amri lil wujud. Hukum asal perintah menunjukkan makna apa? Wajib. Ya. Berarti kalau ada lam amar juga masuk kaidah itu. Makanya penting belajar apa? Bahasa Arab supaya tahu oh ini perintah. Ini ada yang berupa fi'il apa? Amar, ada yang dengan lam amar. Yang kelima ada lam taukid. Lam apa? Taukid huruf lam ya, yang bermakna penegas. Bermakna apa? Penegas. Disebut tau lam apa? Taukid. Layar ji'u benar-benar atau sungguh-sungguh dia apa? Kembali. Layar ji'u. La di situ namanya lam taukid, penegas. Apa pengaruhnya? Kalau tadi lam amar menjazam, lam ukai ma nasab. Kalau lam apa ini? Taukid itu apa pengaruhnya? Tidak mempengaruhi. Jadi tidak berubah. Makanya sesudahnya tetap dibaca apa? Marfu layar ji'u. Ya kan, tetap marfu layar ji'u. Berarti kalau gundul, bedakan lam amar sama lam taukid gimana? Misalnya layar ji'u atau layar apa liar ji. Kan kalau gundul ada harokatnya enggak? Enggak ada. Bedanya apa layar apa layar ji'u sama liar ji? Bedanya apa? Gimana bedakannya? Kalau gundul kan sama lam ya apa ro jin jim ain. Bacanya gimana? Layar ji'u atau liar ji? Tergantung konteks kalimatnya. Maunya gimana gitu kan? Maunya gimana? Maksudnya maunya yang ngomong itu gitu. Bukan maunya kita. Maunya kita nanti antum terserah bacanya luyur ji'u. Liir ji'i apa itu enggak ada ya. Lam apa namanya? Lam taukid layar ji'u ya. Benar-benar dia apa? Kembali. Layat habu benar-benar dia pergi. Layas ma'u benar-benar dia apa? Mendengar. Nah, ini namanya lam taukid. Apa faedahnya lam taukid? Ya bermakna sungguh-sungguh ya. Sungguh? Sungguh. Ya. Bedanya lam ukai sama lam amar tadi dari sisi ini kan sama-sama mudhari. Iya. Menjazakan maksudnya manasab. Nah, yang lam amar menjazam. Kalau lam ukai manasab. Bedanya nanti apa? Ah ya tadi melihat konteks kalimatnya. Jadi misalnya lam amr sama lam apa? Kai, ya kan? Gimana bedakannya? Sama-sama artinya. Iya, kalau lam mukai apa ini? Supaya. Kalau lam amr hendaklah. Kalau supaya kan bukan memerintah lah. Kalau apa? Lam amr memerintah. Liyad khul, hendaknya dia apa? Masuk. Tapi kalau liyad khula supaya dia masuk gitu. Jadi makanya kembali ke maksud si pembicara, ya gimana maksudnya dia gitu. Jadi kalau gundulan ya tadi bisa dibaca liyadkhula atau liyadkhul atau layadkhulu. Nah, tergantung maksud si pembicara. Makanya tadi harus pakai apa? Perasaan. Gimana bisa dapat perasaan? Latihan gitu, latihan baca kitab. Makanya kalau pengen bisa baca kitab, beli kitab, ya kan? Iya, biar ada yang dibaca. Kalau enggak beli kitab, gimana mau baca kitab? Jadi enggak apa-apa, meskipun sekarang antum baru belajar dasar, enggak apa-apa beli apa? Kitab gundul, supaya apa? Terpacu gitu. Supaya ada motivasi. Saya udah punya kitab, masa enggak bisa baca gitu kan? Malu kan, banyak kitabnya, bisa gak baca? Malu jadinya. Makanya beli kitab aja, mumpung punya duit gitu. Nanti kalau sudah gak punya duit, susah download. Kita lanjutkan ya. Al-af'alul mabniyat, fi'il-fi'il yang apa? Mabni, ya, ini juga sudah disinggung ya. Sebelumnya sudah dibahas. Al-af'alul mabniyat yaitu fi'il, fi'il yang apa? Mabni. Wal mabniyu min al-af'ali, ya, dan yang mabni dari apa? Fi'il, fi'il huwa apa? Madi. Yaitu fi'il apa? Madi. Jadi semua fi'il madi itu akhirannya tatab. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, nah, dan seterusnya. Itu semua akhirnya apa? Tetap, tidak bisa berubah. Wal amru, demikian juga fi'il amr, uktub, uktuba, uktubu, nah, semuanya itu tetap. Kemudian wal mudori, dan juga apa? Fi'il mudori, apabila ya bersambung dengannya nun inas atau nun tauke. Sudah dibahas? Sudah. Ya, jadi ini cuma mengulangi saja ya, dan juga ditambah di bawahnya adalah tanda-tanda binanya fi'il. Bagaimana tanda binanya fi'il madi? Bagaimana tanda binanya fi'il amr dan fi'il apa? Mudhari. Nah, kita lihat ya di bawahnya. Yang pertama binaul madi, yaitu mabninya tetap-tetapnya apa? Fi'il madi. Ada yang mabni atas fathah, akhirannya selalu apa? Fathah. Seperti kata ba, akhirannya apa? Ba, fathah. Kata bat, akhirannya mana? Sukun atau fathah? Yang dilihat apanya? Huruf aslinya yang terakhir, huruf asli yang terakhir apa? Ba. Nah, maka dilihat harokatnya apa? Ba. Berarti mabni atas fathah. Ya, mabniun alal fathi. Kata ba, kata bat, terus kata bata. Ini contoh saja ya. Jadi kalau huruf ba-nya itu di fathah, oh berarti mabni atas fathah. Nah, jadi dilihat apa? Untuk fi'il madi dilihat huruf apa? Asli yang terakhir ya. Kataba mabni atas fathah. Kalau kataba apa? Kataba mabni atas fathah. Kalau katabu doma. Kalau katabat fathah. Katabata fathah. Katabna sukun. Katabta katabtuma katabtum. Nah, bisa kan? Jadi dilihat huruf yang terakhir, maksudnya huruf aslinya ya, ba-nya kan. Nah, itu sudah sampai 3 tadi. Nomor 2 mabni atas doma, seperti katabu ba-nya di doma. Jalasu sin-nya di doma. Dahabu ba-nya di doma. Jadi dilihat huruf asli yang terakhir ya, huruf apa? Asli yang terakhir. Kemudian yang ketiga mabni atas sukun, katab tum, katab ta, katab tuma. Yang sukun apanya? Ba, ya, huruf asli yang terakhir. Nah, gitu. Itu untuk fi'il apa? Madhi. Bisa, ya? Jadi kalau saya katakan katab tu, mabni atas apa? Sukun. Ba-nya di sukun dong. Katab ta? Sukun. Katab ti? Sukun. Katab tum? Sukun. Yang tidak ba-nya. Kalau kataba? Kata. Katabat? Katabu? Katabu berarti? Doma. Ba-nya di? Doma. Ya. Mudah insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah bina'ul amri, yaitu mabninya fi'il apa? Amar. Kita lihat yang pertama mabni atas sukun. Mabni atas apa? Sukun. Seperti uktub, tulislah, ijlis, duduklah, idhab, pergilah. Akhirnya apa? Sukun. Ini fi'il amar. Akhirnya di sukun. Kemudian yang kedua, mabni atas dihapus nun. Dihapus apa? Nun. Seperti uktuba, siapa yang diperintah? Kalian berdua laki-laki. Atau kalian berdua perempuan. Ijlisu, duduklah kalian. Kalian siapa? Laki-laki banyak. Idhabi, pergilah kamu satu wanita. Jadi kalau yang diperintah kamu dua apa? Laki-laki, atau kamu dua apa? Perempuan, atau kalian laki-laki banyak, atau kamu satu wanita, maka tanda mabninya apa? Dihapus nun. Ya, dihapus apa? Nun. Karena aslinya itu adalah af'alul khomsah yang akhirnya apa? Ani, ani, una, una, ina. Apa lah? Jadi kalau aslinya afalul khomsah, kalau jadi fi'il amr dihapus. Nah, gitu ceritanya. Yang ketiga, mabni atas fathah seperti uktubanna, tulislah benar-benar. Ijlisanna, duduklah benar-benar. Idhabanna, pergilah benar-benar. Nah, nun di sini namanya nun apa? Taukid, nun penegas. Nah, kalau bersambung nun taukid seperti ini, maka fi'il amr itu selalu diakhiri dengan fathah. Uktubanna, ba-nya fathah. Ijlisanna, sinnya di fathah. Idhabanna, ba-nya di fathah. Kenapa? Bersambung dengan nun taukid secara langsung. Secara apa? Langsung. Bersambung dengan apa? Nun taukid secara langsung. Ya. Yang keberapa? Empat. Mabniyun ala hadfil akhir, yaitu mabni dengan tanda dihapus huruf apa? Terakhir. Oh, berarti kalau dihapus terakhir itu aslinya apa? Ah, ada apa, ada apa namanya? Huruf penyakit. Ya, ngerti toh? Kalau ada huruf penyakit dihapus terakhir. Seperti ud'un, aslinya ada apanya? Wawu, wawunya dihapus. Ya, ud'u apa? Berdoalah, atau bisa juga ya, serulah ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, jadi sini fi'il apa? Amar. Apa tanda mabninya? Dihapus wow. Dihapus huruf terakhir. Irdo, aslinya ada apanya? Alif. Alifnya dihapus. Ridolah ya, irdo maknanya ridolah. Irdo. Irmi artinya lemparlah. irmi aslinya ada apa? Ya, ya-nya di hapus ya, karena ini adalah fi'il amr. Fi'il amr itu ceritanya berasal dari fi'il mudhari yang dijazam ya, fi'il mudhari terus dia apa? Dijazam terus diproses akhirnya jadi fi'il amr gitu. Kalau mau tahu pelajarannya nanti ada pelajaran ilal ya. Ada pelajarannya bagaimana membuat fi'il apa? Amr ya. Nanti ya di pelajaran sorok. Tapi intinya kita sudah tahu kalau fi'il amr dari fi'il, asalnya fi'il apa? Mutal akhir, maka kalau map apa namanya? Fi'il amr dihapus terakhir gitu aja. Yang terakhir yaitu mabninya fi'il mudhari. Nah ini cuma ada dua. Karena fi'il mudhari yang mabni ada berapa keadaan? Dua. Kalau tidak bersambung nun inas atau nun taukid. Nah kalau bersambung nun inas, maka dia mabni atas sukun. Mabni atas apa? Sukun. Karena bersambung nun inas. Nun inas apa? Nah yang menunjukkan perempuan. Seperti perhatikan yaktubna. Nah itu ada nun loh, disebut nun inas. Siapa yang menulis? Mereka perempuan banyak. Perempuan loh. Nah makanya disebut nun inas. Nah bagaimana hukumnya ini yaktubna ini? Tetap atau bisa berubah? Tetap. Yaktubnya baknya selalu sukun. Selalu apa? Sukun. Karena bersambung nun inas. Jadi meskipun gundul kita bisa baca, ya kan? Bisa tak? Yaktub nah, bisa tak? Bisa. Kan udah ada harakatnya. Ya jelis nah, mereka perempuan sedang duduk. Nah, itu juga bersambung nun inas. Nah, sinnya selalu apa? Sukun. Mana bersambung nun inas. Yadhabna baknya selalu sukun. Bersambung apa? Nun inas ya. Jadi kalau misalnya digunduli semua, gunduli, tahu kan? Digunduli maksudnya apa? Dihilangkan harokatnya. Antum enggak boleh kok membaca yadhabana. Ah, enggak ada. Yidhibini. Ah, enggak ada. Yudhubunu. Ah, enggak ada juga. Ya, yang betul adalah yadhabna. Nah, gitu. Jadi pasti ya kan. Bisa tak? Bisa. Iya, insyaallah bisa baca kitab gundul. Enggak ada sebulan ya tuh bisa baca kitab gundul ya. Ya tentunya habis itu harus latihan. Nanti cuma bisa yadhabna aja. Yang kedua mabni atas fathah. Nah, kalau bersambung nun taukid, nun apa? Taukid secara langsung. Yaktubanna benar-benar menulis siapa? Dia laki, laki satuan. Nah, nun tasdid di situ itu namanya nun taukid. Nah, ba-nya perhatikan huruf ba-nya di sini selalu apa? Fathah. Jadi antum enggak boleh kok membaca yaktubunna, apalagi yaktubina. Enggak boleh ya. Wah, ini kalau gundul sama yadhabna tadi sama ya. Oh iya, gimana? Biasanya kalau non taukid itu mesti ada apa? Tasdid ya. Biasanya gitu kalau dicetak. Kalau meskipun gundul tetap ditulis apa? Tasdid. Ya jelisana, benar-benar apa? Duduk. Nah, ini juga bersambung non taukid. Ya dhabana, benar-benar pergi. Ya, ini juga bersambung apa? Non taukid. Jelas ya. Untuk fi'il mudhari yang mabni bisa mabni atas apa? Sukun atau fathah. Ya, cuma dua tanda itu saja. Nah, karena sudah tahu, sekarang latihan. Gitu. Latihan, harus latihan. Tamrin, latihan. Ala madza tubna hadhil af'al. Di atas apakah ya, di atas tanda apakah di atas tanda apa? Tubna itu mabni tetapnya fiil-fiil ini. Nah, tinggal dilihat tadi kan. Kita artikan dulu ya. Jalasu mereka duduk. Mereka laki-laki telah duduk. Kharaju mereka laki-laki telah keluar. Zahaba mereka berdua laki-laki apa? Pergi. Idhaba pergilah kalian berdua laki-laki atau perempuan ya. Jalasna apa? Duduk siapa? Mereka perempuan banyak. Ya jelisna duduk siapa? Mereka perempuan banyak tapi sedang. Ya sedang apa? Duduk. Kalau jalasna tadi telah ya. Ukhrujanna keluarlah benar-benar. Irji'i apa irji'i kembalilah ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Kembalilah ya. Roja'na kami telah kembali. Zahabata mereka berdua wanita telah pergi. Kharajat satu perempuan dia telah pergi. Iya apa? Keluar. Iya, perempuan. Dia telah keluar. Ukhruja keluarlah kalian berdua ya. Ukhruja. Ya. Kita lihat ya. Jalasu. Mabni atas doma. Domahnya mana? Su. Ya kan mabni atas doma. Nah dia fi'il mati. Terus khoroju atas apa? Doma juga. Doma ju gitu. Ya dahaba fathah ba. Ada kan? Idhaba fathah. Fathah. Hah? Idhaba ini fi'il amar. Fi'il madi atau mudhari? Amar. Madi atau mudhari? Amar. Mudhari atau madi? Amar. Hah? Amar. Amar ya. Fi'il a. Amar. Pergilah atau fi'il amar. Idhaba. Berarti madi atas. Siapa ini perintah kalian berdua? Ya, berarti dihapus nun ya. Dihapus apa? Jadi aslinya ada nun ya. Ani-ani una-una. Ini aslinya ada ni kan. Tadhabani kalian berdua apa? Pergi. Nunnya dihapus. Ya, dihapus apa? Nun. Jelasna sukun, mana sukunnya? Sin. Ya jelisna sukun, mana sukunnya? Sin. Ukhrujanna fathah. Fathah, mana fathahnya? Jim. Ya tay. Fi'il apa ini? Fi'il amar. Ya amar. Mana bersambung nun? Nun taukid. Taukid. Ya. Irji'i fi'il apa ini? Irji'i amar. Fi'il amar. Amar. Terus dia apa siapa? Nun ya. Kan siapa ini? Kamu satu wanita. Jadi asal yang diperintah itu kamu apa? Ya siapa? Ya asal yang namanya perintah itu mesti orang kedua ya. Anti atau antuma ya atau siapa antum, maka itu dihapus apa nun ya. Jadi kalau yang diperintah siapa anti atau antuma atau antum, anti antuma antum, nah itu mesti dihapus nun ya. Ina ani una ya. Rojakna sukun. Sukun, mana sukunnya? Ain. Taib. Zahabata. Fathahnya mana? Ba. Ya. Kharajat. Fathah. Fathahnya mana? Ja. Taib. Ukhruja. Satu Siapa yang diperintah? Dua laki-laki. Yaitu antum ala, berarti dihapus nun. Nah, gitu ya. Itu tanda-tanda bina ya pada apa? Fi'il. Lebih mudah mana? Mana? Tanda bina fi'il sama isim? Oh, isim ya. Ya, lebih mudah isim ya. Tapi kalau gundul semuanya susah. Kalau tidak tahu apa ilmunya, kalau tahu ilmunya jadi mudah ya kan. Makanya belajar, untuk belajar jadi susah ya kan? Apalagi nggak pernah murojaah, wah itu tambah susah ya. Nanti ikut daurah mantuk terus gitu ya. Apa ini? Masih ada waktu ya. Ya, pembahasan berikutnya halaman 32. Karena ini agak panjang ya, kita ringkas saja atau kita bahas sedikit saja. Nanti pembahasan lebih rinci bisa dibahas di apa namanya? Kitab yang lain. Nah, di sini kurang jelas ya. Tapi enggak apa-apa, kita bahas sedikit saja. Di halaman bawah ini 32 ya. Beliau menjelaskan tentang dua macam isim ya, dua macam bentuk apa? Isim. Ada namanya zahir, ada namanya apa? Dhamir. Kalau zahir itu kata asli. Kata apa? Asli. Makanya di situ contohnya seperti Muhammad ya kan? Hasan ya. Asli kan? Asli. Daftarun, apa daftarun? Buku tulis ya, kata asli. Kemudian yang kedua namanya domirun. Domir kata ganti. Nah, ini kita sudah tahu ya, domir seperti yang sudah kita hafal ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antumna ana nahnu. Nah, itu namanya domir. Ya, tapi bukan itu saja ya, masih ada yang lain. Nah, gitu. Nah, makanya di sini dibagi domir menjadi berapa? Dua. Ada yang berdiri sendiri dan ada yang bersambung ya. Yang berdiri sendiri namanya munfasil. Artinya munfasil itu terpisah. Ya, karena dia terpisah makanya berdiri sendiri. Seperti yang tadi sudah kita hafalkan, huwa huma hum. Nah, itu munfasil. Apa munfasil? Berdiri sendiri. Jadi dia menjadi satu apa namanya? Kata sendiri, tidak bergabung dengan kata yang lain. Namanya apa? Domir munfasil. Adapun yang mutasil itu yang bersambung. Yang apa? Bersambung. Seperti tadi misalnya kita hafal kalau di tasrif fi'il apa? Madi ya kan? Ada katab tu. Siapa yang menulis? Saya. Ada katab ta. Siapa yang menulis? Anta. Ada katab ti. Siapa yang menulis? Anti. Nah, ta ti tu itu namanya domir mutasil. Domir apa? Mutasil. Karena dia bersambung. Karena dia apa? Bersambung. Katab tu, katab ta, katab ti. Nah, itu domir semua. Ta ti tu itu domir apa? Mutasil ya, yang bersambung. Nah, itu mudahnya gitu. Kemudian yang mutasil ini bisa dibagi menjadi dua. Ada yang kelihatan dan ada yang tersembunyi ya. Yang kelihatan disebut domir apa? Baris. Baris itu tampak ya, jelas. Seperti tadi, katab tu, katab ta, katab ti. Nah, itu kelihatan tuh. Nah, itu namanya baris. Namanya apa? Baris. Kemudian yang tersembunyi namanya mustatir. Namanya apa? Mustatir. Seperti misalnya kita katakan kataba. Perhatikan, kataba domirnya siapa? Dua. Kelihatan tidak? Nah, makanya dikatakan mus taktir. Yaktubu, domirnya siapa? Huwa, kelihatan tidak? Nah, makanya dikatakan mus taktir. Ya. Nah, yang tersembunyi ini dibagi dua, ada yang jawazan dan ada apa? Wujuban. Jawazan itu boleh, kalau wajib, wajib. Ya. Maksudnya wajib itu wajib disembunyikan. Kalau jawazan boleh kelihatan, boleh tidak. Gitu. Ringkasnya gitu. Seperti misalnya gini, saya katakan uktub, apa ada ya? Uktub, tulislah. Siapa yang diperintah? Kamu. Boleh enggak saya sebutkan nama orang yang disuruh, misalnya yang disuruh namanya Mas Ahmad. Uktub Ahmad, boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya. Misalnya yang diperintah Ahmad di depan kan? Uktub Ahmad. Boleh enggak? Hukum asalnya tidak boleh karena apa? Karena namanya uktub itu orang yang diperintah siapa? Kamu. Kalau kamu maka tidak perlu disebutkan domirnya. Maka dikatakan domir mustatir apa? Wujuban. Harus disembunyikan. Kalau misalnya disebutkan maka itu sebagai penegas. Sebagai apa? Penegas. Misalnya uktub anta. Boleh enggak disebutkan anta? Tidak boleh. Hukum asalnya apa? Tidak boleh. Karena uktub itu mesti anta ya kan? Gitu. Uktub siapa yang tulis? Yang disuruh? Anta. Gitu. Maka itu namanya mustatir apa? Wujuban. Tapi kalau misalnya apa namanya? Kataba tadi tersembunyi enggak? Tersembunyi. Tapi boleh enggak disebutkan pelakunya? Kataba Muhammadun? Boleh. Nah, itu namanya mustatir apa? Jawazan. Nah, itu ringkasnya gitu saja. Adapun pembahasan yang bagus tentang ini bisa baca di mulakas atau di muhtarot. Ya. Nah, di sini kurang apa ya? Nanti malah bingung kalau dibaca. Kita lewati saja. Saya dulu juga pas belajar ini juga dilewati. Ya. Dulu yang ngajari saya Ustaz Firanda. Ya. Dulu yang isim lain sorep juga dilewati. Dulu juga pas daurah tahun 2001. Kita lanjutkan halaman 33. Al-Mudhakar wal-Mu'annas. Ya, sedikit lagi. Al-Mudhakar wal-Mu'annasu. Ya, Mudhakar dan apa? Mu'annas. Mudhakar itu menunjukkan apa? Laki-laki, Mu'annas, perempuan. Al-Mudhakar huwa ma yadullu ala zakarin. Mudhakar dia adalah apa-apa yang menunjukkan kepada apa? Jenis laki-laki. Ya, jenis apa? Laki-laki atau dianggap apa? Laki-laki. Contohnya Muhammadun, Muhammad. Waladun, seorang anak laki-laki. Daftarun, sebuah apa? Buku tulis. Ya, baitun, rumah. Nah, kata-kata ini dalam bahasa Arab dihukumi apa? Berjenis apa? Laki-laki. Ya, kalau Muhammad jelas anak laki-laki toh. Waladun anak laki-laki. Daftarun baitun dianggap berjenis laki-laki. Ya. Mengapa ini dibahas? Karena ini berkaitan dengan apa? Kata gantinya. Kata gantinya nanti laki-laki atau perempuan. Nanti isim isyarahnya itu laki-laki atau perempuan. Nah, itu kaitannya di situ ya. Nanti juga kalau dia perempuan lah pelakunya kan fiilnya dikasih tak apa? Taknis sakinah. Nah, itu. Dari situ nanti penting belajar tentang mudzakkar dan mu'annas ya. Al-mu'annasu huwa ma yadullu ala unsa. Adapun mu'annas dia adalah apa-apa yang menunjukkan kepada jenis apa? Perempuan atau dianggap perempuan. Contohnya seperti Aisyah ya. Aisyah itu perempuan toh? Iya, masuk anak laki-laki dikasih nama Aisyah ya. Maryam juga nama perempuan. Saburatun. Apa saburatun? Papan tulis. Akhirnya tak marbuto. Ya, biasanya kalau tak marbuto itu perempuan. Anwa'ut ta'nis, macam-macam apa? Mu'anas ya. Jadi hukum asalnya kata itu mudzakkar mu'anas. Mudzakkar kecuali ada tanda-tanda apa? Mu'anas. Nah, di sini ada 8 tanda atau 8 kelompok. isim mu'annas. Yang pertama, makana alaman mu'annasan, apa-apa yang dia adalah berupa nama perempuan. Semua nama perempuan kita hukumnya apa? Mu'annas. Seperti Fatimah, Maryam, Zainab, nama apa ini? Perempuan. Yang kedua, mafihi ta'un marbutatun, apa-apa yang di dalamnya ada apa? Tak marbutoh. Seperti madrasatun, apa artinya? Sekolah. Mim sahatun, penghapus, ya, setip, ya. Setip. Saburatun, papan tulis. Ini ada apa? Tak marbutoh, ya, berarti perempuan. Ya, perempuan toh, dianggap perempuan. Tak marbutoh, tak bundel, ya. Kemudian yang ketiga, ma fihi alif ta'nis maksurah, apa-apa yang di dalamnya ada alif ta'nis, alif yang menunjukkan perempuan dan dia maksurah, itu maksur, akhirnya alif apa? Bengkong, ya, atau alif apa? Lazima, ya. Alif apa? Bengkong, ya, alif bengkong. Seperti sugro, apa artinya sugro? Yang kecil. Kubro, yang besar, ya. Yumna yang sebelah kanan. Nah, di situ belakangnya ada alif. Alif apa namanya? Alif ta'nis maksurah. Karena dia alifnya maksur, ya, alif apa namanya? Alif bengkong. Kemudian dia menunjukkan ta'nis, apa ta'nis? Perempuan. Sugro itu apa tadi? Kecil. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki bukan sugro tapi asgur, sirik asgur. Kalau kiamat sugro, bukan kiamat asgur, ya. Paham? Kubro, besar tapi perempuan. Kalau laki-laki akbar, ya. Kiamat kubro, ya. Tablik akbar, istighosah kubro. Musyawarah kubro, ada kayaknya biasanya musyawarah akbar gitu ya. Tablik akbar gitu ya. Itu namanya alif ta'nis apa? Maksurah. Jadi alif bengkong dan menunjukkan dia berjenis apa? Perempuan. Kemudian yang keberapa? Empat, yaitu ma fihi alifu ta'nis mandudah, apa-apa yang di dalamnya ada alif yang menunjukkan perempuan dan dia adalah mamdud. Dia termasuk isim apa? Mamdud. Isim mamdud itu akhirnya hamzah. Akhirnya apa? Hamzah. Jadi setelah alif ada apa? Hamzah. Seperti sauda'u, apa artinya? Hitam. Baida'u, putih. Sofra'u, kuning. Ya. Nah, alifnya itu disebut alif ta'nis apa? Mamdudah. Dia dikatakan ta'nis karena menunjukkan perempuan. Sebab kalau laki-laki bukan sauda, tapi apa? Aswad. Makanya Hajar Aswad atau sauda? Aswad. Hajar Aswad. Nah, Hajar itu mudzakkar. Tapi kalau habbatus sauda, bukan habbatul aswad, ya. Habbatus sauda, anak habbah itu mu'anas. Hajar aswad, ya. Aswad itu mudzakkar. Baido itu kalau putih tapi perempuan. Kalau laki-laki abyad, ya, abyad. Safra itu kuning tapi perempuan. Kalau laki-laki asfar, ya, asfar. Kalau merah apa? Ahmar. Ahmar. Kalau perempuan? Hamro. Hamro. Hamro'u. Ya. Hamro. Namanya apa tadi? Alif ta'nis mamdudah. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu makana mu'anasan majazian, apa-apa yang dia adalah mu'anas majazi. Apa majazi itu kiasan, ya. Jadi dianggap berjenis apa? Perempuan. Seperti Samsun, apa Samsun? Matahari. Yadun, tangan. Ainun, mata. Mata, ya. nafsun jiwa ya. Ya, nafsun jiwa ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kok mutmainnah? Nah, nafsu itu muannas ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah semua anggota badan yang berpasangan. Semua apa? Anggota badan yang berpasangan itu apa? Muannas. Termasuk muannas. Apa aja? Tangan, tangan bahasa Arabnya apa? Yatun. Telinga? Udhunun. Mata? Ainun. Kaki? Rijlun. Nah, itu dihukumi apa? Muannas ya. Semua anggota badan yang berpasangan. Mata? Ainun. Telinga? Udhunun. Ya, kaki? Rijlun. Tangan? Yadun. Kalau Samsun tadi apa? Muannas ya. Kalau Komar, Komar mudzakkar muannas. Bulan, ah mudzakkar ya. Wan syaqqal Komar ya. Kalau As-sama, sama langit, muannas. Idza samaun fatarat. Ada. Yang keenam yaitu jamak taksir. Semua jamak taksir itu bisa dihukumi apa? Mu'anas. Jadi ketika jadi jamaknya itu dihukumi apa? Mu'anas. Bukan berarti kalau dijamakkan taksir berarti dia perempuan ya. Seperti rusulun, jamak dari apa? Rasul. Rasul laki-laki atau perempuan? Laki. Ada gak rasul perempuan? Gak ada ya. Gak ada. Kecuali rasul palsu. Rasul itu lagi-lagi. Wa ma arsalna illa rijalan. Ya, tidaklah kami utus kecuali lelaki saja. Namanya rasul, nabi itu pasti lelaki. Nah, di sini kok dikatakan muannas karena dia berbentuk jamak taksir. Jadi lafaz rusul itu adalah jamak taksir. Muannas atau mudzakkar? Bisa dihukumi mudzakkar atau muannas. Ya, laqad ja'at rusuluna. Sungguh telah datang. Ja'at ada tak tahnis sakinah. Kenapa? Karena rusul jamak taksir. Bukan berarti berarti ada rasul perempuan. Nah, ini ada ayatnya. Ja'at rusuluna. Berarti para rasul adalah perempuan. Nah, ini adalah dalil untuk kesetaraan gender. Waduh. Wah, enggak ngerti. Butuh belajar muyasar. Arjulun jamak dari apa? Rijlun, kaki. Arjulun artinya apa? Kaki-kaki. Nah, ini jamak apa? Taksir. Walahum apa? Arjulun yamsuna biha. Ya. Gitu. A'yunun apa? Mata, jamak dari ainun. Jadi juga dihukumi apa? Muannas. Ya. Kemudian yang ketujuh ya habis waktunya. Huruf, semua huruf itu kalau disebutkan maka dia kata gantinya apa? Muannas. Ya. Ba, fa, fi, min, ila, inna itu adalah termasuk huruf. Apa hukumnya huruf ini? Muannas. Yang ke-8 yang terakhir asmaul qura yaitu nama-nama kota atau nama daerah seperti Misro, mana itu? Mesir. Mesir, Jakarta. Jakarta. Terus apa? Bandung. Bandung itu mana? Bandung. Nah, itu Bandung. Nama kota kan? Semua nama kota dihukumi apa? Muannas. Ya, Surabaya. Surabaya. Oh ya, ada ya. Surabaya. Sulu. Ya, kita istirahat dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan jam 12.45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.